hanyalah talang jadi oi bukaro talang idanyo samo ya de oi talang jerami banyalah talang jadi oi bukaro idanyo samo ya di oi malang di kami banyanyo malang ya di oi pukaro malang sayang idanyo samo ya di oi malang di kami iyo kato hati iyo pulo kato kami dari la paus ya de oi sama rahasia. Daku mabu ya di oi mambawa pisau sayang banyaklah urang ya di oi langidak sayang padaku mabu ya di oi mambawa pisau sayang banyaklah urang ya di oi langidak